بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kita melangsungkan barakallahu fikum membaca ayat yang ke-34 dan telah lewat tafsirnya pada pertemuan yang telah lewat dan seterusnya. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabi, setelah menyebutkan terkait dengan berlayarnya bahtera di lautan, itu merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan atau memudahkan perjalanan bahtera itu. Allah azza wa jalla memudahkan segala hal yang dibutuhkan. Namun jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak yang lain, Allah jadikan bahtera itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur dengan menahan lajunya udara, angin barakallahu fikum. Atau kata Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-34, au yubiquhunna bima kasabu wa ya'fu an katirin وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia Allah azza wa jalla menghancurkan bahtera-bahtera tersebut disebabkan karena apa yang mereka telah perbuat dari dosa-dosa dan kesalahan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan dengan pemaafan yang banyak. Dan dia Allah azza wa jalla, wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina, dan Allah maha mengetahui orang-orang yang membantah ayat-ayat kami. Ma lahum min mahisin, tidak ada buat mereka para pembantah tersebut jalan melepaskan diri dari azab Allah. Fama utitum min syai'in famata'ul hayati dunya, maka apapun kalian diberikan maka itu merupakan kenikmatan dunia, kehidupan dunia. Wama indallahi khairu wa abqa, dan apa yang ada di sisi Allah itu adalah lebih baik dan lebih abadi. Buat siapa? Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, buat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, kabairul itsm, dan juga dari perbuatan-perbuatan keji. Apabila mereka marah, mereka memberikan maaf. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma qala ta'ala, وَيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي وَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا liyubtiluha bibatilihim. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Allah mengetahui orang-orang yang membantah ayat-ayat kami, liyubtiluha, untuk mereka tolak, batalkan ayat itu, bibatilihim, dengan kebatilan mereka. Orang-orang yang berbuat demikian, Allah Azza wa Jalla maha mengetahuinya. Siapapun yang membatalkan al-haq, maka Allah Azza wa Jalla maha mengetahuinya. Ma lahum min mahis, ay la yunkidhuhum munkidhun mimma halla bihim minal uquba. Tidak ada yang menyelamatkan mereka, yang melepaskan mereka seorang pun di saat jatuh atau turun kepada mereka hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini barakallahu fikum memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang berupaya memadamkan cahaya kebenaran dengan kebatilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membikin perhitungan dengan mereka. Ayat yang keberikutnya, hadza tazhidun fid dunya wa targhibun fil akhirati wa dzikrul a'malil musilati ilaiha. Ayat yang ke-36, apa yang kalian diberikan itu adalah kesenangan hidup dunia, namun yang di sisi Allah Azza wa Jalla lebih baik dan lebih abadi. Ayat ini kata beliau memberikan pelajaran satu, menanamkan jiwa kezuhudan dari dunia, tazhid, menjadikan seseorang itu zuhud dari dunia, barakallahu fikum. Kedua, memberikan pelajaran targhib, mendorong, menanamkan kecintaan kepada akhirat. Ketiga, ayat ini berbicara tentang menjelaskan perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kepada negeri akhirat tersebut. Kemudian beliau menjelaskan, faqala fama utitum min syai' min mulkin wa riyasatin wa amwalin wa banin wa sihhatin wa afiyatin badaniyah famata'ul hayatid dunya lidhatun munghassatun munqati'ah. Apa yang kalian diberikan dari mulk, kekuasaan, kepemimpinan, harta benda, anak-anak, kesehatan, kesehatan badaniyah yaitu badan, semuanya itu adalah kenikmatan hidup dunia, kelezatan yang kurang dan kelezatan yang akan munqati'ah, putus. Wa ma indallahi min ats-tsawabil jazil, dan apa yang ada di sisi Allah dari pahala yang besar, wal ajril jazil, dan upah nilai yang agung, wan na'imil muqim, dan kenikmatan yang abadi, khairun, itu lebih baik, min lidzatid dunya, dari kelezatan-kelezatan dunia. Khairiyatun la nisbatan bainahuma, la nisbata bainahuma, yaitu kebaikan yang tidak ada, tidak bisa dibandingkan di antara keduanya. Memang dunia padanya kebaikan, namun kebaikan akhirat lebih baik dan lebih abadi. Li'annahu na'imun wa abqa, li'annahu na'imun la mungassun fihi, mungassa fihi, wala kadira, wala intiqal. kenikmatan akhirat itu adalah kenikmatan yang abadi. Tidak akan putus. Kenikmatan yang tidak kadir, yaitu kotor atau ternodai atau keruh, wala intiqal, dan tidak akan berpindah. Kenikmatan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dzakara liman hadza tsawab. Lalu kemudian Allah menyebutkan, buat siapakah nilai ini? Buat siapakah ganjaran ini? Buat siapakah pahala ini? Faqala lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Bagi mereka yang beriman dan bagi mereka yang bertawakal kepada Allah. Kata beliau, jama'u bainal imanis sahihi al-multazim li'a'malil imanil zahirati wal-batinati wa bainat tawakkul. Mereka orang-orang yang dijanjikan pahala besar di sisinya itu adalah orang yang menghimpun antara iman yang benar. Iman yang benar itu, kata beliau, adalah yang membuahkan amal-amal iman, baik yang bersifat lahiriah ataupun amalan yang bersifat batiniah. Mereka himpun amal yang benar ini dengan tawakal. Alladhi huwal alatu likulli amalin. Maka tawakal ini, kata beliau, menjadi alat untuk semua amalan. Alat untuk semua amalan. Fakullu amalin la yashabuhu tawakkulu faghairu tammin. Setiap amalan yang tidak dibarengi dengan tawakal, maka amalan itu tidak sempurna. Bagaimana gambaran tawakal untuk kemudian mengiringi setiap amalan yang kita lakukan? Beliau mengatakan, wa huwa ay tawakkul. Tawakal itu adalah al-i'timadu bil qalbi 'ala Allah. Satu, tawakal itu adalah bersandar dengan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sekarang kita mengambil salah satu contoh bahwa amalan itu butuh kepada tawakal. Taruhlah salat. Taruhlah kita belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan besar. Dan ini adalah amalan iman. Ternyata harus pada amalan besar ini ada tawakal. Fit, menyandarkan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal apa? Fi jalbi ma yuhibbuhul abdu. Wa daf'i ma yakrahuhu. Dalam hal mengambil manfaat apa yang dicintai oleh hamba, mendapatkan, menyandarkan hati kepada Allah dalam perkara meraih apa yang dicintai oleh hamba dan menolak apa yang tidak disukainya. Al-i'timad. Berikutnya, ma'athiqati bihi ta'ala. Ada kepercayaan, thiqah, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita kerjakan, yang kita perbuat, dari semua yang terkait dengan urusan duniawi atau urusan ukhrawi, maka dia harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengambil sekarang contoh, yaitu belajar ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa termasuk dari tiga orang yang dinyalakan api neraka pertama kali, di antaranya orang yang belajar ilmu agama atau orang yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran supaya dikatakan alim atau dikatakan qari. Barakallahu fikum. Lah, ini kan malapetaka, mara bahaya di saat niat itu salah dan keliru, malapetaka di dalam beramal. Maka di saat itu kita harus menyandarkan diri kepada Allah untuk menolak kemauan dan keinginan jelek tersebut. Harus meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah. Demikian juga di saat kita ingin meraih yang terbaik dari belajarnya kita, dari qira'ah Al-Qur'annya kita membaca Al-Qur'an, maka kita juga harus menyandarkan diri kepada Allah, meminta bantuannya agar selalu dibantu untuk menjadi ikhlas. Barakallahu fikum. Ini dalam hal amalan akhirat. Dalam urusan dunia juga demikian. Kita mau membuka usaha, barakallahu fikum, maka di sini harus diperhatikan yang sangat hubungan batiniah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh engkau menyiapkan segala-galanya. Engkau sudah merancang yang terbaik. Engkau sudah mengatur strategi yang matang. Tapi jangan sampai lupa bahwa ini hanya sebuah usaha. Pemutusnya, yang menjadi penentunya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka menyandarkan hati kepada Allah dalam usaha tersebut, maka itulah dia tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau bekerja apa saja, mau jadi tukang batu, mau jadi tukang ini, mau jadi tukang cat, mau jadi tukang sepeda motor, apa saja dari amalan perbuatan-perbuatan dunia, maka harus membaranginya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari definisi tawakal ini, jelaslah kepada kita, kalau tawakal itu bukan sebuah ungkapan di mulut, ya akhi ana tawakal kepada Allah, ana pasrah, lah. Tetapi tawakal ini merupakan amalan batin, barakallahu fikum. Merupakan amalan batin, bukan amalan lisan yang kemudian terungkap di sana tawakal kepada Allah. Tetapi ini adalah amalan batin. Kalau itu amalan batin, berarti membutuhkan kecocokannya antara lahiriah dengan batin. Itulah dia kejujuran dalam tawakal, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sekali lagi, definisi tawakal kata beliau, menyandarkan hati, menyandarkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal mencari manfaat di dalam hidup dan menolak segala hal yang membahayakan. Ketiga, yang kedua, as-siqatum bihi ta'ala, percaya Allah mampu untuk kemudian membantu, menolong apa saja yang mungkin kita enggak punya, tapi kita punya niat, kita coba berupaya, ya. Yang mampu adalah orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang ini. Ternyata orang-orang miskin juga mampu untuk melakukannya. Tawakal harus dibarengi kepercayaan yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Terus yang ketiga apa? Tadi yang disebutkan. amal itu barakallahu fikum merupakan asbab sebab. Makanya di saat ulama kita berbicara tentang permasalahan tawakal manusia dengan tawakal, ada tiga bentuknya. Pertama, kata mereka, orang yang bertawakal tapi tidak mau melakukan sebab-sebab. Sana pasrah. Tapi dia tidak mau melakukan sebab-sebab. Punya dalil yang namanya kebatilan itu yang membuat dalil. Tapi perbuatan untuk mendalili kebatilan itu bermacam-macam. Contohnya, orang yang mengatakan bertawakal tanpa usaha ini punya dalil yang sahih. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Putus hadisnya. Sampai di sini barakallahu fikum. Tidak dilangsungkan. Ternyata burung yang diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata dia hinggap dari satu tempat ke tempat yang lain, berusaha. Taghdu himasan wa taruhu bitana. Pergi dalam kondisi perut kosong, ya, pergi berangkat hinggap dari satu tanaman ke tanaman yang lain, pulang dalam kondisi perut kenyang, tapi tidak dipakai. Rahimani wa rahimakumullah, ini dalilnya yang dipakai. Yang kedua, bekerja-bekerja, berusaha-berusaha, tetapi tidak ada tawakal padanya. Semuanya dunia, barakallahu fikum. Dan yang terakhir, mereka yang bertawakal sambil melakukan sebab-sebab. Inilah dia yang terpuji, barakallahu fikum. Maka di saat Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala. Berbuatkan kalian, berkaryalah kalian, karena setiap dari kalian akan dimudahkan kemana kalian diciptakan. Di saat para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kita pasrah kepada catatan takdir? Ya, kalau mau masuk surga, ya sudah kita terima. Mau masuk neraka, kita terima. Sudah kita pasrah kepada takdir. Maka Nabi alaihissalatu wassalam memberikan jawaban. I'malu, berbuatlah kalian, berkaryalah kalian, barakallahu fikum. Nah, sekarang kalau kita sudah mengerti hal itu, dengan akidah yang lurus, tinggal sekarang membarengi usaha-usaha kita ini dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, mau jadi apapun, harus usaha itu dibarengi dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang keberikutnya qala, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِسِ. Dan orang-orang yang menjauhkan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكَبَائِرِ وَالْفَوَاحِسِ مَعَ أَنَّ جَمِيعَهُمَا كَبَائِرُ. Perbedaan antara kabair dengan al-fawahis. Kabair, dosa-dosa besar. Al-fawahis, perbuatan-perbuatan keji, juga dosa besar. Ma'anna jami'ahuma kabair. Kedua-duanya adalah dosa besar. Apa perbedaannya? Beliau mengatakan, annal fawahisha hiya az-zunubul kibar allati fin nufusi da'in ilaiha. Kekejian-kekejian itu, perbuatan-perbuatan dosa keji itu adalah dosa-dosa besar yang jiwa-jiwa ini da'in ilaiha, terpanggil untuk mengerjakannya, seperti az-zina, ya, nafsu, barakallahu fikum. Ini disebut dengan fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Wal kabair, adapun dosa besar, ma laisa kadzalik, bukan dorongan dari hawa nafsu. Ya, ini perbedaan yang beliau sebutkan. Hadza indal iqtiran, ini kalau bertemu al kabair wal fawahish bertemu dalam satu kalimat. Ya, maka maknanya perbedaannya ini dia. Kalau dosa-dosa besar al-kabair, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan nafsu birahi. Adapun fawahis, kaitannya dengan nafsu birahi, barakallahu fikum. Ini kalau kedua-duanya disebut bersamaan. Wa amma ma'a ifradin kullum minhuma 'anil akhar yadkhulu fi. Tapi ketika disebut sendirian al-kabair, cuma itu aja disebut dalam sebuah ayat atau hadis. Dalam ayat atau hadis al-fawahish saja disebut, tidak ada kabairnya. Maka kata beliau, adapun ketika disebut menyendiri, maka masuk yang lain. Al-kabair disebut saja, maka masuk padanya fawahish. Fawahish disebut saja, maka masuk padanya al-kabair. Kalau dua-duanya disebut, ini dia perbedaannya. Al-kabair, al-fawahish terkait dengan giroh nafsu untuk melakukan dosa tersebut. Ya, contoh zina, barakallahu fikum. Ini termasuk dalam perbuatan fawahish. Ya, sama juga dengan antara Islam dengan iman. Kalau dia bertemu, masing-masing punya makna sendiri. Kalau dia berpisah, iman, innalazina amanu, misalkan, tidak disebutkan Islam. Maka iman di sini masuk padanya Islam. Ketika Islam disebut, tidak ada iman, berarti dalam Islam itu masuk definisi al-iman. Ketika dua-duanya disebut, para ulama menyebutkan, Islam amalan-amalan lahiriah. Iman terkait dengan amalan-amalan batiniah. Ini barakallahu fikum yang beliau jelaskan. Terakhir beliau mengatakan, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Amalan yang sangat berat di dalam hidup. Dan apabila mereka marah, mereka memberikan maaf. Ai qad takhallaqu bimakarimil akhlak, mereka telah berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa mahasinis syiam, dan kebagusan-kebagusan perangai. Fasaral hilmu lahum sajjiyah, maka sifat sabar sekaligus maaf menjadi karakter mereka. Wa husnil khulqi lahum tabi'ah, dan kebagusan akhlak mereka itu menjadi tabiat. Penduduk surga demikian, barakallahu fikum. Orang yang akan mendapatkan nilai-nilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla, orang yang demikian hidupnya di dunia. Hatta idza aghdabahum ahadun bima qalihi aw fi'alihi kadhamu dhalikal ghadaba falam yamfiduhu bal ghafaruhu wa lam yuqabilul musii'a illa bil ihsani wal 'afwi was safahi. Apabila menjadikan mereka marah penduduk-penduduk surga itu, apalagi di dalam ayat wa idza khattabahumul jailun qalu salama. Kalau menyapa mereka orang-orang jahil, tidak ada kalimat yang keluar kecuali assalama. Kita bisa bayang. Kalau orang jahil dengan tabiat kejahilannya menyapa, ya tentukan akan keluar kata-kata olo ejekan. Tidak ada dari penduduk surga yang berjalan di muka bumi ini keluar kecuali kata-kata yang mengandung penuh keselamatan. Allahu yahdi aslahatallah. Ya. Jadi barakallahu fikum. Allahu azza wa jalla menyebutkan bahwa orang-orang yang menjadi penduduk surga yang disiapkan nilai besar oleh Allahu azza wa jalla, berjalannya di dunia ini indah memang. Indah barakallahu fikum. Ya. Walaupun bersamaan keindahan itu ya ada apa namanya koreng-korengnya sedikit, nanti kembali lagi indah, ya nanti barakallahu fikum, ya apalagi sobek lagi kembali indah. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, kalau ada orang yang memancing emosional mereka dengan ucapan atau dengan perbuatan-perbuatan, qawamu dzalikal ghadab, mereka tahan marah tersebut. Mereka tahan. Ini kan berat. Berat sekali menahan marah itu barakallahu fikum. Dengan Pak Wadi. Berat kan? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan orang yang kuat itu orang yang bisa membanting. Pak Edi bisa membanting McKesson enggak? Jadi kalaupun bisa, bukan orang kuat itu. Orang kuat itu adalah orang yang bisa menahan marah, kata Rasul alaih salatu wassalam. Memang berat barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi mereka tahan marah tersebut. Mereka tidak kemudian membuktikannya. Kan marah itu ya kepinginnya dibuktikan. Tendang sini. Walaupun mungkin ya tidak menuju yang dimarahi. Tapi ketemu apa namanya lemari, sikat dengan kakinya. Ya. Piring pecah. Dilempar ke tembok. Ya dia marah sama suaminya. Tapi belum bangkuk. Ada itu. Kalaupun mukul suaminya, lempar suaminya dengan piring. Ya gak mungkin kan. Suaranya sebegitu, tapi wah ngamuk, rusak sana, rusak sini, pukbak. Barakallahu fikum. Ya, jangan nanya lah kalau lelaki sudah emosional marah, ya lebih dari wanita. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Dia tidak membuktikan, tidak melaksanakan kemauan marahnya itu. Bahkan mereka memberikan maaf. Jadi jangan kita menyangka orang yang diam ketika kita olok, ejek, kok diam. Ketika kita berbuat sesuatu yang terkait dengan hartanya, dia diam, kok enggak marah. Jangan anggap bahwa mereka itu lemah. Jangan anggap kalau mereka itu adalah orang lemah. Barakallahu fikum. Jadi orang-orang yang kuat dan kokoh, rahimani wa rahimakumullah, yang dia terus menjaga marahnya untuk tidak kemudian dikeluarkan. Dan mereka tidak membalas kejelekan itu kecuali dengan kebaikan. Kecuali dengan maaf. Kecuali dengan dada yang lapang. Barakallahu fikum. Sekali lagi ini berat. Sudah disebutkan di depan di dalam tafsir surat yang sebelumnya, bahwa kita manusia tertobiat untuk membalas kejelekan itu dengan kejelekan. Maka di saat seseorang membalas kejelekan itu dengan kebaikan, berarti dia telah melakukan sesuatu yang besar di dalam hidupnya. Karena dia sudah menumbangkan tobiat itu, membalas kejelekan dengan kejelekan, dia tumbangkan karena ingin mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Akan disebutkan, ya, di saat membalas kejelekan itu dengan kebaikan. Fatarattaba ala hadzal 'afwi was-safahi min al-masalihi wa daf'il mafasid fi anfusihim wa ghairihim syai'un katsir, kata beliau. Maka berbuntutlah, terhasillah, terwujudlah dengan sifat maaf dan lapang dada menerima itu, terwujud minal masalih, kemaslahatan-kemaslahatan besar. Ya. Orang yang punya istri satu kan mesti ada emosional di dalam perjalanan hidup memancing. Ya, kalau enggak latihan ketika mengambil yang kedua berarti tambahkan ujiannya. Ya. Jadi kalau lulus insyaallah barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kalau semua sifat emosional itu kita tanggapi dan kita wujudkan, tidak akan pernah tenang hidup kita ini. Ya. Tidak akan tenang barakallahu fikum. Ada anak kita salah naruh barang abinya atau umiknya misalkan. Waduh, nyari sampai keringatan sang atau sang ab. Sambil marah-marah lo ya. Barakallahu fikum. Ya. Atau mungkin sang al-ab salah naruh. Lupa, bukan salah. Lupa tempat naruh. Wah, sudah ngomel sana sini. Padahal dia yang salah. Cuma lupa tempat naruh. Sudah semuanya diamuk istrinya, anak-anaknya. Ya. Padahal dia salah tempat meletakkannya. Barakallahu fikum. Berarti bahaya. Makanya ketika ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiatkan kami ya Rasulullah, la taghdab. Jangan Anda marah. Coba minta lagi, mungkin ada nasihat yang lain yang dipesankan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, diulangi lagi. La taghdab. Minta yang ketiga kalinya, mungkin ada nasihat yang lain, Nabi mengatakan la taghdab. Berarti kan bahaya sifat marah itu. Karena bahaya besar sifat marah, menahannya itu adalah amalan besar. Akan terwujud masalih, maslahat-maslahat, dan akan tertutupi berbagai bentuk mafasid, kerusakan. Kerusakan pada diri mereka yang marah, dan kerusakan kepada orang lain. Ya. Kalau barakallahu fikum ternyata yang membuat apa namanya engkau emosional itu orang bodoh, tidak mengerti ilmu agama, preman. Kalau engkau membalas kejelekan dengan kejelekan, apakah sang preman yang memang tertabiat sebagai preman berhenti melakukan kejelekan? Oh, semakin menjadi-jadi. Mencari kesempatan dan peluang, awas. Bacok kamu. Ia tak penggal batang lehermu. Tak tusuk kamu. Tapi kalau memberikan maaf atas kejelekan sang preman itu, ia akan ada maslahat besar. Buat yang memberikan maaf, sudah menumbangkan tobiatnya yang jelek pada dirinya atau yang apa cenderung untuk membalas. Yang kedua, dia akan memberikan maslahat kepada sang preman. Semoga dengan jalan itu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belajar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian kejahatan orang-orang kafir terhadap dirinya, terhadap para sahabat Nabi. Allah menyuruh untuk memberikan maaf. Menerima terus begitu. Sampai kemudian ada perintah untuk berjihad di jalan Allah. Berjihad pun bukan dalam rangka membalas kejelekan mereka yang telah lalu, tetapi berjihad untuk melindungi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, sebagaimana yang telah lewat ayat yang dinukilkan juga sama, kama qala ta'ala idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Kata beliau, balaslah dengan yang lebih baik. Apabila antara dirimu dengan dirinya ada permusuhan, engkau tampil seolah-olah menjadi teman yang penyayang. Engkau tidak membalas. Dan tidak ada yang akan memperolehnya itu kecuali orang-orang yang bersabar. Tidak ada yang akan bisa menampilkan hal itu ketika emosional marah kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang besar di dalam hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab, wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.